تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Nah, itu disebutkan oleh Al-Iraqi rahimahullahu taala, ada 9 orang rawi, ada 9 orang rawi yang seluruh penulis kutubus sittah meriwayatkan langsung kepadanya tanpa perantara. Iya. Itu jumlahnya 9 saya. Dan itu disebutkan oleh beliau dalam bait syair, enggak panjangnya, tapi diringkas oleh guru kami Syekh Muhammad Adam Al-Ithyubi dalam 4 bait syair yang ringkas. Kata beliau, ishtarakal aimmatul hudatu fi tis'atin, apa namanya, ishtarakal aimmatul hudatu dawul usulis sittati dawul usulis sittatu alwu'atu fi tis'atin minasyuyukhil mahara annakidin alhafidin albarara ulaikal asyajju wabnu ma'mari nasru wa yaqubu wa amrun issari وابن الأعلى كذا ابن بشار وابن المثنى وزياد يحتذى. Itu 9 orang terkumpul dalam 4 bait syair. Salah satunya Amr bin Ali ini. Amr bin Ali Al-Fallas. Iya. Bagaimana itu? Mau senang hafal rawi-rawi atau mau sekedar disebut saya? Kalau antum senang menghafal enggak apa-apa, saya kasih bahan-bahan hafalan. Hah? Itu 9 rawi ya. Ya. Yang pertama Al-Asyad, Abu Said Al-Asyad, namanya Abdullah bin Said. Yang kedua Ibnu Ma'mar, Muhammad bin Ma'mar Al-Kaisi. Yang ketiga Nasr, Nasr bin Ali bin Nasr Al-Jahdami. Yang keempat Ya'qub, Ya'qub bin Ibrahim Ad-Darati. Amr Nusari, ini dia Amr Nusari. Amr bin Ali, Abu Hafs Al-Fallas. Sudah 5. Ibnu Al-Ala, Muhammad ibn al-Ala ibn Quraib, kunianya Abu Quraib Al-Kufi. Ibn Bashar, namanya Muhammad bin Bashar. Iya. Ibn al-Muthanna, namanya Muhammad bin Muthanna, akan datang Muhammad bin Muthanna, guru penulis juga, yang diberi lakab Az-Zamin. Dan yang terakhir Ziyad. Iya. Ini 9 orang rawi, semuanya guru penulis kutubus sittah, guru langsung. Baik. Jadi supaya diketahui ya bahwa ini kalau semua penulis kutubus sittah meriwayatkan darinya, nah itu bukan orang-orang sembarangan. Ya. Nah itu guru-guru yang apa? Guru-guru yang bagus. Dan semuanya rawi yang terpercaya ya, subhanallah. Baik.